fita magnetic, dimmi sintic, se ti apuro denti verisic, già rimanari di attas papan, halo apa kabar pegal tak tertahan. Kini zaman berubah, oh sungguh hebat, teknologi canggih kita dimanjakan, tak perlu jari cukup bicara, cuap-cuap saja semua tercipta. Pernah pakai HP dengan tombol kecil, assalamualaikum, jempol jadi kaku, jari keriting mengetik satu-satu. Sekarang cukup bicara, langsung melaju. Kini zaman berubah, oh sungguh hebat, teknologi canggih kita dimanjakan, tak perlu jari cukup bicara, cuap-cuap saja semua tercipta. Ingat dulu jempol kapalan mengetik panjang bikin tangan kaku. Kini kakek nenek pun bisa senang kirim pesan sepuas hati, cukup cuap tak perlu bingung lagi. Cuap-cuap suara jadi tulisan, cepat mudah tanpa beban. Mari bergabung di kelas kami, nikmati kemudahan di era